Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fani fiddin wa qad fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan Syekh Ibrahim bin Nasir As-Sa'di dari kitab beliau Manhajus Salikin. Baik, kita akan melihat. Nanti pertanyaan ditunda dulu. Kita lanjutkan kepada syarat yang berikutnya lagi yang disebutkan oleh Syekh. Jadi tentang yang keempat tadi, ya saya ringkaskan saja, ada pembahasan lagi tapi saya cukupkan dengan pembahasan syarat keempat tadi. Kemudian syarat kelima, syarat yang kelima adalah yaitu syarat jual beli dikatakan sah jika tidak terdapat akad jual beli yang diharamkan. Tidak terdapat akad jual beli yang diharamkan, yaitu dari sisi barang yang dijual, dari sisi barang yang dijual dan maksud pengharaman yang lainnya. Nah, kita bahas terlebih dahulu barang-barang yang haram diperjualbelikan. Barang-barang yang haram diperjualbelikan, yang pertama khamar. Yang pertama adalah khamar. Yang dimaksudkan khamar itu adalah segala sesuatu yang memabukkan. Jika yang dimaksud itu barang khamar itu adalah segala sesuatu yang memabukkan, berarti khamar itu tidak identik dengan alkohol. Ya, jadi alkohol itu belum tentu khamar. Dan jika ada yang mengatakan alkohol itu khamar, dia harus datangkan dalil. Karena tidak ada dalil yang mengatakan demikian. Namun khamar itu kandungan utamanya itu adalah alkohol atau etanol. Sedangkan untuk penggunaan di luar tubuh, ya penggunaan di luar tubuh untuk zat-zat yang ada kandungan alkoholnya, benda-benda yang ada kandungan alkoholnya, itu tidak ada masalah. Karena kalau penggunaan luar tubuh, hakikatnya barang-barang tersebut itu bukanlah khamar. Karena khamar tadi dipersyaratkan segala sesuatu yang memabukkan. Misalnya ketika mendapati luka, kemudian kita mesti menggunakan alkohol antiseptik misalnya. Berapa kandungan alkoholnya? Ya, 70 ke atas ya. Jadi kandungannya itu tinggi. Maka ini tidak termasuk khamar karena bukan memabukkan. Namun apa? Mematikan. Ya kan? Itu sifatnya racun. Begitu juga parfum yang mengandung alkohol. Parfum yang mengandung alkohol itu juga bukan khamar. Karena kalau diminum juga enggak mungkin. Iya kan? Kalau diminum juga tidak mungkin, bukan memabukkan. Namun apa? Mematikan. Padahal Nabi SAW tadi katakan segala sesuatu yang memabukkan. Kullu muskirin khamrin wa kullu muskirin haram. Segala sesuatu yang memabukkan itu khamar dan segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Jadi di sini Nabi SAW memberikan syarat memabukkan ataukah tidak. Kalau memabukkan berarti itu khamar, kalau tidak ya berarti tidak masuk. Kalau mematikan tidak masuk khamar. Jadi enggak usah bingung. Jadi dites saja. Ada parfum sini memabukkan ataukah tidak, ya sudah. Kalau bukan memabukannya berarti bukan khamar. Silakan diminum. Ini ada parfum ya. Ini gas, ini semprot, biasanya pakai semprotan, pakai spray. Silakan diminum ya. Kalau memabukkan ya sudah itu khamar. Kalau tidak ya sudah. Bukan khamar. Kemudian yang kedua, bangkai. Bangkai yaitu segala sesuatu, yaitu setiap hewan yang tidak disembelih dengan jalan yang syar'i. Setiap hewan yang tidak disembelih dengan jalan yang syar'i. Maka hewan yang ketabrak mobil, hewan yang berpenyakit kemudian mati tiba-tiba, maka itu semua bangkai. Ya, maka itu semua bangkai haram untuk dimakan. Bangkai yang dikecualikan di sini bangkai ikan dan bangkai belalang. Bangkai ikan, yaitu ikan di sini yang dimaksudkan adalah setiap hewan air. Setiap hewan air, terserah mau di laut, mau di telaga, mau di kolam, pokoknya asalnya hidup di air, maka semuanya itu halal. Meskipun ada namanya anjing laut, ada babi laut, ada putri duyung, ya, semua itu halal. Asalkan memang hidupnya itu di air, bukan nanti ada anjing kemudian diceburkan ke air, kemudian diangkat lagi, itu bukan, itu nggak termasuk, ya, itu nggak termasuk di situ. Kemudian belalang. Nah, kemudian yang ketiga, yang haram diperjualbelikan adalah patung. Ya, masih dalam wujud patung. Termasuk patung-patung yang diagungkan atau cuma sekedar monumen dipajang. Ya. Pokoknya kalau dia berbentuk patung, ya. Apalagi kalau ini sampai disembah, maka itu jelas-jelas haramnya. Kemudian yang keempat, jual beli anjing. Ini berlaku untuk setiap anjing, termasuk yang halal untuk dimanfaatkan seperti anjing buruan. Anjing yang digunakan untuk berburu. Ini termasuk juga harus transaksinya tidak lewat jalan jual beli. Ini menurut pendapat yang lebih tepat seperti itu. Berlaku untuk setiap anjing. Kemudian yang kelima, kucing, jual beli kucing sebagaimana tadi ada di pertanyaan. Itu juga haram diperjualbelikan. Sebagaimana ada hadis khusus yang menyebutkan hal ini. Kemudian yang keenam, jual beli darah. Tidak dibolehkan. Misalnya ada tukang becak karena sudah tidak ada uang lagi, ya yang ada itu cuma darahnya. Datang ke ya rumah sakit kemudian jual darahnya, ini harganya sekian, ya, dapat uang sekian, dia pakai untuk dia itu hidup, ini upahnya, ini adalah upah yang haram. Kemudian yang ketujuh, pekerjaan tukang gambar yang melukis makhluk bernyawa yaitu manusia dan hewan. Yaitu pernah ada seorang yang datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia menanyakan tentang pekerjaannya, bahwasanya itu saya itu bekerja, ya, uang saya yang saya peroleh itu dari hasil kerja keras tanganku ini. Aku gunakan tanganku ini untuk melukis, untuk menggambar orang, ya, menggambar hewan, menggambar makhluk yang bernyawa. Ingat, yang bernyawa di sini yang kami maksud adalah manusia dan hewan yang memiliki roh. Tumbuhan enggak masuk di sini. Ya, gunung tidak masuk, lautan tidak masuk. Dia kerjaannya seperti itu. Kemudian Ibnu Abbas kemudian membawakan sabda Nabi SAW yang intinya dia katakan bahwasanya, maukah aku tunjukkan kepadamu hadis yang Nabi SAW itu perintahkan bagi orang yang menggambar seperti ini, diperintahkan untuk menghidupkan gambar itu sendiri, gambar yang dia buat, gambar yang dia reka-reka, diperintahkan untuk menghidupkan gambar itu sendiri. Maka ketika itu dia takut, ya mukanya langsung memerah saat itu karena ancaman yang disebutkan oleh Ibnu Abbas dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pekerjaan yang pelukis seperti ini tidak dibolehkan. Namun untuk masalah fotografi untuk saat ini berbeda dengan apa yang disebutkan dalam hadis. Kan dalam hadis dia itu reka-reka gambarnya, ya kemudian dia diperintahkan untuk menghidupkannya nanti pada hari kiamat. Kalau yang ada pada fotografi yang dihasilkan itu adalah gambar sendiri, artinya seperti cermin. Ya, para ulama katakan itu seperti cermin. Jadi hukumannya itu berbeda, ya. Jadi hukumnya itu berbeda. Tidak dapat ancaman seperti itu. Asalnya dibolehkan, asalkan tidak dipajang. Jadi pekerjaan seperti itu pekerjaan yang tidak dibolehkan, pekerjaan pelukis dengan menggunakan tangannya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah jual beli barang yang nanti digunakan untuk maksud yang haram. Ada barang yang memang asalnya itu sudah pasti ini digunakan untuk yang haram, misalnya gitar, ya digunakan ya untuk ya main gitar, tidak dibolehkan. Piano tidak dibolehkan karena secara asal barang tersebut itu haram, alat musik itu haram. Namun ada juga yang asalnya itu mubah tetapi nanti pasti orang ini menggunakan untuk tujuan yang haram, misalnya ada MP3 tapi dijual kepada orang yang suka memutar musik. Dipastikan dia nanti memutar musik dengan alat tersebut, maka tidak boleh jual MP3 pada dirinya. Ya, tidak boleh jual alat seperti itu pada dirinya. Karena dia nanti digunakan untuk tujuan yang haram. Sama seperti yang ditanyakan tadi tentang orang yang jual pakaian lengan pendek pada wanita. Kalau dipastikan wanita yang dijual, yang barang ini dijual pada wanita yang nanti gunakan untuk tujuan yang haram dipakai di luar rumah, maka tidak boleh. Namun kalau ini adalah muslimah-muslimah yang taat, yang ini cuma dia pakai untuk dalaman dia atau dipakai di dalam rumah, maka tidak ada masalah. Jadi di sini ada yang tujuannya digunakan untuk tujuan yang haram. Contoh lagi, misalnya ada yang jual ya anggur dijadikan perasan kemudian dijadikan khamar. Nah, anggur asalnya kalau kita makan biasa itu asalnya halal. Namun kalau jadi perasan untuk khamar, maka itu jadi haram. Jadi ada dua barang di sini yang dimaksudkan. Jadi ada yang secara asalnya itu haram seperti tadi alat musik. Tembakau, gimana tembakau? Mayoritas digunakan untuk rokok. Merokok itu haram. Maka berarti tidak boleh jual beli tembakau seperti ini. Ya, dan ada yang secara asal itu mubah tetapi nanti digunakan untuk tujuan yang haram. Secara asal itu mubah tapi digunakan untuk tujuan yang haram, untuk maksiat, maka tidak dibolehkan. Kemudian tadi ada sebab yang kedua, yaitu sebab yang lainnya yang dimana transaksi ini haram. Contoh sebab yang lainnya, jual beli ya yang dapat memutus hubungan persaudaraan sesama muslim. Contoh misalnya dalam jual beli yang disebut dengan jual beli najis. Ini kalau di zaman ini seperti terjadi pada pelelangan. Tapi pelelangan yang maksudnya ada yang sengaja nawarin barang tetapi tidak ingin membeli. Jadi sekongkol sama yang punya barang. Ya, jadi barangnya itu asalnya 100 ribu dulu ditawar. Kemudian karena ada yang lain teriak lagi, saya berani 200 ribu. Akhirnya yang memang pingin dengan barang tersebut, wah saya harus dapat barang tadi. Saya berani 300 ribu. Yang nawar 200 ribu tadi, itu cuma sekongkolan saja sama penjualnya. Tidak maksud untuk membeli. Beda kalau sama-sama yang ikut pelelangan, itu semuanya memang ingin membeli. Tidak ada sekongkolan-sekongkolan di sini. Tidak ada ikatan pertemanan dengan yang jual barang. Maka tidak ada masalah, pelelangan boleh. Asal tidak dilakukan najis di sini. Karena najis di sini dia melakukan pengelabuan khida. Tidak dibolehkan. Ini dapat menyusahkan saudara yang lainnya. Seharusnya bisa dapat dengan 100 ribu. Gara-gara yang ini tawar, ya barangnya jadi tinggi. Contoh karena sebab yang lainnya lagi. Penimbunan barang. Ya, penimbunan barang yang disebut dengan ihtikar. Nah, Nabi SAW menyatakan tentang orang yang menimbun barang itu disebut fahuwa khati', orang yang menimbun barang itu khati', yaitu orang yang berdosa. Yaitu menimbun barang yang tidak dibolehkan itu kapan? Yaitu ketika merusak pasaran dan meninggikan harga barang. Bukan maksud untuk menyimpan stok untuk dijual pada waktu yang laku nantinya. Kalau yang dimaksudkan adalah tadi, ya, bensin dia tumpuk, pas bensin itu sudah sulit, langka, dia jual barang tersebut dengan harga yang tinggi. Nah, ini namanya menimbun barang. Namun kalau misalnya dia simpan stok gula, ya, gulanya banyak dan pasaran juga yang lainnya itu juga banyak, tidak mematikan pasaran, ya, dia simpan stok yang banyak, nanti dijual ketika Idul Fitri, mau menjelang Idul Fitri, maka seperti itu tidak apa-apa. Jadi menyimpan stok tadi dengan menimbun yang dilarang di sini berbeda. Jadi di sini maksudnya, di sini dilihat maksudnya, kalau sampai mematikan pasaran, membuat harga itu tinggi, ya ini penimbunan barang yang tidak dibolehkan. Ya, namun kalau ini untuk masuk menyimpan saja, untuk menyimpan stok, dijual nanti ketika waktunya, maka ini tidak ada masalah selama tidak mematikan pasaran atau meninggikan harga barang. Contoh lagi yang sebab yang lainnya lagi, ini seperti jual beli di masjid dan lingkungan masjid. Jual beli di masjid dan lingkungan masjid. Jadi transaksinya ini tidak dibolehkan. Di masjid atau di lingkungan masjid. Maksudnya lingkungan masjid adalah masih di dalam pagar. Kalau masjid ini di luar masjid itu sudah tidak lingkungan masjid lagi. Ya, MPR juga di luar itu enggak ada lagi. Masjid kampus di luarnya masih ada pagar enggak? Itu masih, enggak boleh. Selama masih dalam pagar tadi, tidak boleh melakukan transaksi jual beli di situ. Masjid Syuhada misalnya di dalam pagarnya tadi tidak boleh. Di luar baru boleh melakukan transaksi jual beli. Karena didoakan jelek oleh Nabi SAW orang yang melakukan transaksi di masjid. Dan termasuk itu lingkungan masjid juga termasuk sebagaimana ya kaidah dari para ulama usul fikih, mereka membuat kaidah sekelilingnya sesuatu termasuk dari sesuatu tersebut. Ya, sekelilingnya di sini contohkan tadi yang masih masuk lingkungan masjid. Contoh lagi sebab yang lainnya adalah jual beli pada azan Jumat. Yang dimaksudkan di sini adalah kalau azannya dua kali berarti azan kedua. Ketika imam ingin naik mimbar. Ketika imam sudah naik mimbar, azan kedua. Karena dalam ayat tentang perintah salat Jumat dikatakan fadharul bayi, tinggalkanlah jual beli. Jadi maksudnya adalah mulai dari azan tersebut sampai salatnya itu rampung. Ini berlaku bagi orang yang dikenai kewajiban Jumat. Dikenai kewajiban salat Jumat. Sedangkan bagi orang yang tidak dikenakan kewajiban Jumat, maka masih boleh dia melakukan transaksi jual beli. Berarti laki-laki tidak boleh. Ya, ketika sudah azan, azan kedua tadi imam naik mimbar, maka dia tidak boleh melakukan jual beli. Kalau perempuan, sama perempuannya tidak ada masalah. Ya, secara seperti tidak ada masalah, kecuali kalau yang beli ini orang yang wajib Jumat, ya perempuan jualkan pada dirinya, berarti dia telah menolong dalam sesuatu yang haram. Kemudian jual beli karena sebab yang lainnya lagi adalah jual beli yang di dalamnya itu ada penipuan. Contohnya lagi yang ada penipuan. Pernah ada yang menjual ya gandum pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia sengaja menyembunyikan gandum yang jelek itu di dalam tumpukan gandum yang bagus. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu katakan, ya, tatkala itu melihat, wah ini kok yang jelek ini kamu sembunyikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, man ghosana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka dia termasuk golongan kami. Siapa yang melakukan penipuan, maka dia tidak termasuk golongan kami. Maka ini dosa besar. Ya, maka dalam menjual beli suatu barang juga demikian. Kalau dia jual beli HP misalnya, ya, maka harus terus terang barang ini jual ini, ya, harus diakui jujur bahwasanya ini barang ini, ya, kalau ditanyakan cacatnya itu pernah jatuh ataukah tidak, harus dijawab jujur. Wah, ini pernah jatuh ini 10 kali. Ya, HP ini pernah jatuh itu 10 kali. Maka dia harus jujur ketika ditanya seperti itu. Ditanyakan mobilnya ini sudah tangan keberapa pindah? Ya, ini sudah tangan keberapa? Kalau memang ini sudah tangan kelima, ya harus dia katakan ini tangan kelima. Tidak boleh dia katakan bahwasanya ini masih ini saya dapat pertama kali. Ini baru tangan pertama, tidak boleh. Nah, itu dulu tentang syarat yang kelima. Ada yang tanyakan? Dulu ya, pertama hukum jadi teler dan konvensional, transaksinya apa dulu? Kalau transaksinya ya mayoritas yang ada atau transaksi yang ada di bank itu hakikatnya pinjam meminjam, termasuk juga menabung. Menabung itu juga artinya kita meminjamkan pada bank, kemudian kita itu dapat ya bunga setiap bulannya. Kalau transaksi seperti itu yang diurus, maka tidak boleh ya. Kalau dia jadi satpam itu jauh dari transaksi riba. Tapi kalau dia jadi tellernya langsung, nah dia jadi pencatatnya berarti. Termasuk, tidak boleh. Ada lagi? Kalau ada patung, maka sebaiknya dihancurkan. Ya, tapi kalau pulang pelan-pelan ya sama orang tua. Jangan langsung datang bawa ini. Linggis terus dihancurkan patung tadi, bilang baik-baik dulu karena itu bukan barangmu. Ya. Ya? Di luakan jangan. Tidak boleh. Jual beli patung tadi tidak dibolehkan. Ya kan tadi dibalaskan tadi, jual beli patung tidak dibolehkan. Mau kasih cuma-cuma juga ini barang yang tidak boleh dikasih cuma-cuma. Harus dihancurkan. Dinasihati pelan-pelan orang tua kalau mau dengar ya. Sudah dia lakukan pasti, kalau tidak mau terima ya yang penting sudah dinasihati. Itu masih lebih ringan daripada ya dipajang. Lukisan juga demikian. Dinasihati pelan-pelan. As alasannya tidak dipajang. Malaikat sulit masuk ke dalam rumah yang dipajang makhluk bernyawa di situ. Jadi foto dari sisi membuatnya itu boleh, ya. Namun kalau dipajangnya nggak boleh, disimpan saja. Nggak boleh. Dia beda dengan dipajang, disimpan ya, dia ditutup di situ. Masih lebih ringan. Ya, saya tadi katakan foto masih lebih ringan disimpan daripada dipajang. Kalau pajang mereka tidak masuk dalam rumah. Ya. Ada lagi? Nah. Iya. Kalau ada transaksi jual beli enggak boleh. Kalau nabung simpan di situ beda. Itu bukan jual beli. Jual belinya yang tidak boleh di situ. Ya, jadi ada bank di lingkungan masjid tadi ya. Jual belinya yang tidak boleh di bank tersebut. Jadi kalau ada transaksi jual beli tidak boleh. Transfer tidak termasuk jual beli. Transfer tidak termasuk jual beli. Apa? Melukis dan hewan manusia haram. Film? Film kartun. Dia membuat-buat atau mereka-reka sendiri tidak boleh. Kecuali kalau kepalanya dipenggal, wajahnya tidak kelihatan. Ada lagi? Sudah. Ya. Gambar apa? Jawab yang pertama dulu. Ya, gambar ya makhluk di uang kertas. Itu yang itu masih diberi keringanan. Ya, sama seperti KTP kita ya, kita pakai foto di situ ya. Jadi kan itu disimpan juga, tidak dipajang kan? Ya, apa pamer-pamer 100.000 ini saya punya pajang di dinding enggak kan? Disimpan dalam dompet kan? Itu juga disimpan, tidak dipajang. Itu masih diberi keringanan. Sama dengan foto untuk KTP, untuk password, untuk kartu mahasiswa dan seterusnya. Kedua, enggak boleh. Tadi alat-alat yang tujuan haram tidak boleh. Enggak boleh. Jadi senarnya dijual sendiri gitu ya. Iya. Itu apanya lagi bagian-bagian lain jualnya sendiri tidak boleh. Pasti digunakan untuk yang gitar juga. Ya kan? Kecuali kalau ini sudah kamu hancurkan semuanya. Nah, sebenarnya ini untuk mancing misalnya, yang ini untuk ini tidak masalah, sudah enggak berfungsi lagi. Kalau masih berfungsi tidak boleh. Ya, jadi dihancurkan. Ya, atau buang saja di laut gitu ya, pasti enggak ada yang makan, enggak ada yang ambil. Nah, satu lagi apa? Jadi ada kerajinan kapal dari botol. Botolnya itu dari minuman keras. Ya, dari minuman keras. Kan setelah botol itu dimanfaatkan untuk minuman keras, ya. Dipakai lagi untuk tujuan yang halal atau tidak? Untuk tujuan yang halal. Seperti tidak ada masalah. Ya, seperti tidak ada masalah. Sama juga orang gunakan botol tadi untuk nyimpan bensin kan? Nyimpan bensin tadi tidak ada masalah juga. Padahal itu botol miras. Karena maksud gunakannya tidak dalam tujuan yang haram. Botolnya asalnya itu halal. Ketika digunakan untuk simpan khamar itu baru haram. Ketika digunakan lagi untuk tujuan yang halal lagi, maka jadi halal. Ada lagi? Ya. Transaksi pakai ATM, setor. Pertama dulu. Baik, untuk yang pertama ya. Jadi di sini ingat untuk masalah menabung, kalau tujuannya untuk menyimpan dan sulit untuk ya menyimpan uang tersebut di rumah sendiri, maka para ulama itu membolehkan karena kondisi darurat. Ya, kondisi darurat. Seperti itu masih boleh. Maka solusinya yang kirim kertas terakhir jatuh lagi ke kipas angin, tolong ditulis ulang. Yang akhwat yang kirim kertas terakhir jatuh lagi di kipas angin, tolong ditulis ulang. Ya, jadi menabung ya. Di sini solusinya adalah sebenarnya menabung itu tadi ya saya katakan itu meminjamkan uang pada bank. Kemudian setiap bulan kita tarik bunganya tadi. Maka di sini kalau memang di sini darurat tadi terpaksa nabung, maka bunganya yang ditarik terus setiap bulan misalnya atau satu tahun sekali tarik semuanya. Dari situ kemudian disalurkan untuk kepentingan-kepentingan kaum muslimin. Jadi solusinya seperti itu. Ya, namun kalau ada biaya lain ya selain dari menabung, misalnya ada administrasi untuk ATM, administrasi untuk transaksi internet ya, maka itu nanti dipotong dari uang sendiri, bukan dari uang bunga tadi. Ya, dipotong dari uang sendiri bukan uang bunga tadi. Ada lagi? Memabukkan. Mabuk yang dimaksudkan di sini hilang kesadaran. Hilang kesadaran, pikirannya itu fly seperti di awan-awan, seperti di surga. Durian, makan durian seperti itu, fly gitu. Enggak, itu pusing, bukan orang yang apa, seperti orang yang minum khamar. Minum khamar itu hilang kesadaran, ngamuk, dia bisa ngamuk. Seperti itu makan durian enggak. Makan durian tidak seperti itu. Tidak memenuhi syarat khamar. Jadi kaidahnya tadi kullu muskirin khamrun, setiap memabukkan untuk khamar. Kemudian tambah satu kaidah lagi. Jika khamar itu diminum sedikit itu memabukkan, maka minum banyak juga tetap memabukkan. Gitu. Standar minumnya di sini apa? Bagi orang yang tidak terbiasa minum khamar. Karena kalau orang yang terbiasa minum khamar dikasih 5 botol pun belum mabuk. Ya kan? Jadi standarnya orang yang tidak terbiasa minum khamar. Jadi seperti itu. Ya. Nanti masuk barang yang haram secara zatnya. Tadi yang di poin terakhir. Boleh asalkan tidak lewat bentuk jual beli, dikasih secara cuma-cuma kotoran tadi gratis, karena itu kotoran yang najis. Yang itu kotoran manusia, kotoran yang najis. Beda halnya kalau kotoran yang suci. Contohnya apa kotoran yang suci? Ya, hewan yang halal dimakan. Ya, hewan yang halal dimakan seperti kambing, sapi. Itu diperjualbelikan tidak masalah. Kalau itu najis tidak boleh diperjualbelikan. Harus dikasih secara cuma-cuma alias gratis. Tidak boleh diperjualbelikan. Saya baca di kertas dulu, ini sudah numpuk. Nanti awat-awat marah. Bagaimana hukum mengambil barang produksi teman, pinjam barang untuk dijual dengan sistem dititipkan di toko-toko, kemudian jika tidak laku nanti dikembalikan lagi ke produsen. Ini sistemnya dikenal apa? Dikenal apa di sini nitip barang? Kita punya roti misalnya ya, taruh barang di situ. Nanti 2 hari lagi diambil lagi. Kalau laku ya sudah diambil uangnya, kalau tidak laku dia ya tarik lagi barangnya. Apa dikenal sistem apa? Hah? Ada sistem ini, kerennya itu ada. Hah? Apa? Konsiliasi. Ya, asalnya seperti itu boleh. Ya, seperti itu boleh. Artinya ketika roti itu dititipkan kepada yang punya toko, ya, kita yang punya barang itu mewakilkan kepada dia. Orang ini sebagai wakil untuk kita untuk menjual barang. Boleh. Bagaimana hukum mainan anak kecil semisal robot itu masih dibeli keringanan? Jadi patung yang diberi keringanan itu untuk mainan anak-anak. Karena para ulama itu berdalil dengan perbuatan Aisyah. Aisyah itu biasa main-mainan anak-anak kecil seperti ini, ya. Dia diberikan boneka biasanya. Dan ketika itu Nabi SAW baru pulang dari suatu tempat, kemudian masuk rumah, Aisyah itu sedang main-mainan itu bersama teman-teman yang perempuan. ya, masih main boneka padahal sudah punya suami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih main boneka ketika itu. Ya, masih main boneka, jadi masih ada sifat kekanak-kanakannya kan. Dan ketika itu kan memang menikahnya memang ketika Aisyah itu usia 6 tahun, baru disetubuhi ketika 9 tahun. Ya, maka dari dalil ini mainannya Aisyah ini para ulama memberi keringanan, patung yang diberi keringanan tadi untuk boneka anak perempuan ya, atau termasuk ini juga untuk anak-anak. Ini tujuannya untuk mendidik. Masih boleh. Jadi ini berarti termasuk juga untuk patung-patung yang ada manfaatnya. Ya, seperti apa? Misalnya untuk yang menunjukkan organ tubuh ya di dalam dunia kesehatan, ini termasuk yang masih dibolehkan karena ada manfaat untuk dunia kesehatan. Bagaimana hukumnya gaji atau upah orang yang menjadi EO training karyawan bank untuk hal-hal yang mendukung terjadinya transaksi riba? Tidak boleh kalau mendukung langsung. Bila harta yang didapatkan secara riba dijadikan nafkah bagi istri, apakah menjadi haram bagi istrinya? Maka di sini para ulama rinci menjadi dua. Apakah orang yang bekerja riba itu keluarganya, anak dan istrinya boleh memanfaatkan gajinya? Ya. Rincian pertama para ulama katakan kalau hanya bisa untuk hidup itu dapat dari gaji suami atau gaji ayahnya sebagai anak. Ya, karena terpaksa cuma dapat seperti itu, maka dosanya bagi bapaknya, anaknya tidak mendapat. Namun kalau bisa bekerja sendiri, anak-anaknya misalnya itu bekerja sendiri, maka jangan manfaatkan ya gaji dari bapaknya tadi. Bolehkah mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung kadar alkohol yang rendah dan tidak memabukkan bagi orang pada umumnya? Di sini ingat, kalau untuk konsumsi di dalam tubuh, ini berbeda hukumnya dengan penjelasan kita tadi. Tadi untuk parfum, parfum luar tubuh. Untuk alkohol antiseptik, itu di luar tubuh. Nah, sedangkan untuk dikonsumsi dalam tubuh, ini perlu hati-hati. Ya, kalau kadarnya itu di atas 1%, ini MUI itu larang. Ya, kadarnya di atas 1%, misalnya ada dalam obat batuk. Ya, atau di dalam obat-obat yang lainnya kadarnya di atas 1% itu dihindari. Dihindarinya itu bukan karena homer, karena dia juga tidak memabukkan, sifat memabukkannya tidak ada. Namun karena dampak negatif yang ditimbulkan jika di atas kadar itu. Ya. Jadi untuk penggunaan dalam tubuh yang perlu hati-hati, termasuk juga di sini misalnya dalam pembuatan makanan biasanya menggunakan rum saat masak. Jadi ingin menambah cita rasa makanan dipakailah rum. Rum itu adalah salah satu jenis khamr kelas berat. Ya, itu kelas berat, rum. Biasanya dioleskan di roti. Setelah itu dipanggang. Nanti menguap lagi, kan alkohol titik didihnya lebih rendah daripada air kan? Nanti menguap lagi. Namun kalau dioles lagi terakhir lagi, berarti nanti dia mengkonsumsi khamr, haram. Jadi, ini yang sebaiknya dihindari untuk makanan-makanan seperti itu. Yang pakai rum itu yang harus dihindari. Apabila ada sebuah TPA yang ada pembayaran SP tiap bulan, pendaftaran masuk TPA dan bayar seragam, apakah transaksi dilakukan di luar masjid? Iya, dilakukan di luar masjid. Untuk penjelasan dan penyerahan barang juga harus di luar masjid. Kalau penyerahan tidak apa-apa di dalam masjid, namun pembayaran harus dilakukan di luar masjid. Kalau penyerahan di dalam masjid tidak masalah. Jika memajang foto yang ditutup kain agar sewaktu-waktu bisa dilihat, sebaiknya disimpan saja baik-baik, rapi-rapi, tidak perlu dipajang seperti itu walaupun ditutup. Apakah benar, ini tanyakan kepada saya, apakah benar saya pernah memperbolehkan transaksi jual-beli yang diperantarai oleh dengan melewati rekening bersama? Coba rinci pertanyaannya karena beberapa pertanyaan itu banyak yang nanyakan. Ada beberapa yang saya tidak bolehkan karena bentuk transaksinya tidak yang bermasalah. Ya, ada spekulasi nama di situ, namanya itu disamarkan dan seterusnya, atau kartunya itu dibuat tanpa izin dari yang memegang dan seterusnya, saya tidak bolehkan. Jadi saya butuh rincian pertanyaannya seperti apa. Dalam adopsi kucing dengan ganti biaya pakan, biasanya kucing memang menjadi hak milik orang yang mengadopsi, bukan milik bersama. Ya. Dan yang mengadopsi itu membayar biaya pakan selama ini kepada pemilik sebelumnya. Apakah terlarang? Wallahu a'lam, seperti ini tidak terlarang. Biaya adopsi ini tidak terlarang. Yang jual belinya yang terlarang. Apakah wajib menagih uang yang dipinjam kalau yang meminjam itu lupa, enggak sadar-sadar? Ya, dulu pinjam 200 ribu, sampai sekarang enggak sadar-sadar, ditagih. Ya, ditagih. Jangan rasa enggak enak, malah dia itu yang bahaya. Orang yang berutang itu yang bahaya. Ya, jadi itu dia diingatkan, ini termasuk bentuk nahi mungkar. Ya, termasuk bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi dia itu diingatkan, ini loh kamu punya utang sama saya, ini buktinya. Dulu kamu butuh untuk bayar SPP, ini belum dibayar sampai saat ini 200 ribu. Ditagih terus. Ya, biar dia itu ringan. Mungkin dikasih setiap bulan tuh diingatkan, ini loh kamu punya utang ini, tolong dicicil enggak apa-apa. Ya, diingatkan seperti itu. Itu untuk memperingan dia. Daripada dia nanti ketika mati masih bawa utang ini, jadi beban nanti untuk dia setelah mati. Bagaimana cara mengembalikan barang ketika orangnya sudah pergi? Kalau ini termasuk uang juga, misalnya utang kita mau bayar, orangnya sudah tidak ada lagi, barang ini mau kembalikan tidak ada lagi, maka bersedekahlah dengan nama orang yang punya barang tadi atau orang yang punya uang tersebut, niatkan pahala untuk dia. Kalau nanti dia tagih, bilang ini uangnya sudah saya sedekahkan, barang ini sudah saya sedekahkan. Kalau kamu memang pinginnya sudah, saya terpaksa dikembalikan atau digantikan lagi. Ya, namun kalau dia rela, ya sudah. Berarti pahala sedekahnya nanti untuk dia. Bagaimana dengan ulat sagu? Apakah halal untuk dimakan karena sebagian masyarakat mengkonsumsinya? Wallahualam, untuk makanan yang menjijikan, di sini sifatnya relatif. Ulat tidak selamanya kita hukumi itu haram, tidak. Di sini setiap orang itu punya sifat yang berbeda-beda. Ada yang jijik tentang ini, untuk makan ini, tapi ada yang tidak. Ya, mungkin orang-orang pedalaman suka seperti ini, yang lain itu mungkin wah ini kok makan ulat seperti itu. Ya, jadi sifatnya relatif. Tidak ada dalil tegas untuk melarang makanan yang menjijikkan. Jadi asalnya boleh. Bagaimana pembuatan biogas dari air kencing lalu dijual? Kalau biogasnya sudah jadi, penjualannya tidak masalah. Yang tadi bermasalah adalah untuk dapatkan air kencingnya atau tinjanya tadi pakai jual beli, itu yang tidak boleh. Namun kalau sudah didapat biogasnya, berarti kan jadi zat baru. Ya, zat baru ini ketika diperjualbelikan dibolehkan. Bagaimana hukum menggambar makhluk fiksi? Makhluknya tidak ada di dunia nyata. Ya, itu tidak dibolehkan kalau bentuknya adalah seperti makhluk hidup. Tidak dibolehkan. Bagaimana hukum berdakwah dengan komik? Wallahualam, seperti ini dihindari. Bagaimana hukum membeli barang yang diketahui atau ada isu bahwa keuntungan penjualan barang itu untuk memerangi kaum muslimin? Kalau cuma sekedar isu, isu tidak bisa dijadikan dalil untuk mengharamkan sesuatu. Ini isu imunisasi dari Yahudi. Isu lagi barang ini, ya ini untuk menyokong Yahudi. Kalau cuma sekedar isu tidak bisa dijadikan dalil. Seorang muslim itu berpegang dengan yang yakin, bukan dengan yang ragu-ragu. Ya, seorang muslim itu berpegang dengan yang yakin, bukan dengan yang ragu-ragu. Al-yakinu la yazulu bisyak. Seorang muslim itu memegang prinsip yakin, ya, itu ya nanti dipegang tidak bisa dikalahkan dengan ragu-ragu. Ya, tidak bisa dihilangkan dengan ragu-ragu. Jadi ragu-ragu tinggalkan, cuma sekedar isu, pegang yang yakin. Sampai ada dalil, ya, bahwasanya ini pembuatan prosesnya seperti ini benar-benar mendukung, bukan lagi isu. Ya, jangan terlalu terpercaya dengan isu. Ini isu seperti ini, sini banyak isu yang tidak benar. Nah, bagaimana bila menggunakan rum sebagai bahan kue yang dalam kandungannya ada alkohol? Rum itu alkohol. Rum itu khamar. Ya, maka tidak dibolehkan tadi sebagai saya gimana saya jelaskan karena itu khamar. Ya, digunakan walaupun memang ketika dipanas itu hilang, tetapi masih ada bekas-bekasnya. Kemungkinan masih ada bekas, apalagi kalau rum itu ditambah lagi, dioles lagi di hasil akhir. Bagaimana hukum gambar yang telah diedit sehingga sedikit berbeda dengan gambar asli? Kalau berbeda seperti dia itu merubah ciptaan Allah, tidak dibolehkan, ya. Namun kalau untuk mengedit cuma ukuran saja yang dia ubah, tidak merubah sama sekali ciptaan Allah, maka seperti tidak ada apa-apa, tidak ada masalah apa-apa. Memasang foto di desktop apakah termasuk majang? Ini juga termasuk ketika memajang di Facebook, termasuk majang di internet, ya. Seperti ini, ya, masih diperingan. Karena apa? Karena ketika desktop itu dimatikan, ya, itu berarti fotonya tidak dipajang lagi. Ya, ketika Facebook yang tadi dimatikan juga tidak dipajang lagi. Seperti itu tidak ada masalah. Jika di sebuah masjid di bagian lantai 2 dibuat ruangan untuk sebuah organisasi lalu dipakai untuk jual beli, bolehkah? Kalau di situ dibedakan lantai 1-nya untuk masjid, lantai 2-nya untuk, ya, kegiatan yang lainnya, maka yang berfungsi sebagai masjid cuma lantai 1 saja. Berarti lantai 2-nya tidak berfungsi sebagai masjid dan lantai 3-nya dan seterusnya. Apabila sedang dalam masjid lalu beli pulsa ke teman melalui SMS, tidak boleh. Ya, beli pulsa lewat SMS tadi kepada teman tidak boleh. Itu transaksi jual beli. Bu, dalam jual beli bolehkah mengambil untung yang terlampau jauh dari modal? Jawabannya, tidak dibatasi keuntungan yang diambil oleh setiap pedagang. Ya, keuntungan itu bebas. Kecuali kalau harga pasar itu ditekan oleh pemerintah. Ya, tidak boleh menjual pulsa ini, ya. Kalau pulsa 10.000 harus dijual 10.000. Kalau ada batasan seperti itu, maka tidak boleh dilanggar. Namun kalau tidak ada batasan, barangnya itu bebas diperjualbelikan, maka mengambil untung 50%, 100%, 200% pun diperbolehkan. Ada lagi yang tanya langsung? Iya. Tidak boleh. Itu syarat yang batil. Kita bisa melihat pada kaidah tadi sudah disebutkan al-kharaja bidhamman. Siapa yang berani ngambil untung, dia harus berani nanggung rugi. Kalau dia dari pengiriman barang itu dia ambil untung, maka kalau rugi dia harus tanggung jawab. Dan yang kedua, dalam masalah fikih muamalah ini juga ada yang dikenal dengan ikhyar. Artinya kita boleh membatalkan atau meneruskan jual beli tadi. Membatalkan boleh atau pada kapan? Ketika kita temukan aib. Ketika barang ditemukan aib, kita bisa protes, barangnya ini ada aibnya. Ya, kalau pembeli tidak terima, dia bisa tuntut. Saya ingin kembalikan uang saya, ini barangnya. Kalau barangnya sudah dipakai, berarti nanti dikurangi, ya, dari biaya yang sebenarnya itu berapa. Ya, jadi kalau ada aib di situ harus dikembalikan, dia bisa tuntut. Kalau sudah sukarela, maka sudah selesai. Artinya sudah dasari ridho. Namun kalau dia tuntut karena tidak terima, maka jual belinya jadi bermasalah. Tapi kalau sudah sukarela, ya, sudah selesai. Iya. Kalau ada wanita terus dia mau naik angkot pas waktu sholat Jumat. Nah, itu apakah angkotnya yang bawa angkotnya muslim apa bukan? Kalau muslim berarti tidak boleh transaksi. Ya. Cari angkot yang berarti non muslim. Ada lagi. Dia pakai Corel gitu ya produknya, ya. Yang terlalu mahal. Jika produknya itu sudah jadi, ya, dari software tadi, ya. Masalah dia menggunakan software bacakan itu dosa sendiri. Itu dosa tersendiri. Sedangkan kalau barangnya sudah jadi, ini masalah lainnya lagi. Kalau dia untuk berikutnya itu halal, ya, transaksi berikutnya itu halal, untuk diperjualbelikan produk ini itu halal, maka yang ini tidak masalah. Tapi yang awalnya ini ketika dapatkan software bacakan inilah dia dapat dosa. Menggunakannya terus dia dapat dosa. Yang seterusnya produknya tidak masalah. Gitu. Jadi asalnya apa? Ganti software yang baru, kemudian dia bertobat dari menggunakan software bajakan tadi karena termasuk menzolimi orang lain. Iya. Yeah. Bangkai burung kalau ketika nembak tadi itu ucapkan bismillah, maka jadi halal. Sama seperti kita lepas hewan buruan, anjing buruan untuk berburu hewan yang lain. Ketika lepas baca bismillah itu sama dengan tadi. Jadi untuk halalnya suatu hewan, ya suatu hewan kalau bisa disembelih maka disembelih. Kalau tidak bisa seperti burung tadi yang terbang, ya tidak bisa, maka bisa dengan berburu dengan cara tadi, menggunakan hewan atau menggunakan senjata-senjata seperti senapan. Ya, asalkan senapannya itu memang digunakan untuk membunuh hewan tadi, ketika dapati hewan tersebut saat dia ketika nembak tadi baca bismillah maka hewan tersebut jadi halal. Pembahasannya ini ada di pembahasan as-sa'id, hewan-hewan buruan. Jadi tidak jadi bangkai. Ya. Kalau masalah utang piutang, yang hutang itu lupa, yang punya utang juga lupa, ya dua-duanya itu lupa. Gak ada yang nuntut berarti kan? Ya sudah, mungkin sudah diputihkan dua-duanya, sudah saling ridho. Iya kalau sudah. Kalau dua-duanya bilang, kamu lupa ya, saya juga lupa berapa. Sudah ya, kita sama-sama ridho aja ya. Ya sudah, selesai berarti kan. Malah yang berutang yang enak, wah syukur dia lupa. Ada lagi. Kalau transaksinya seperti itu, lakukan transaksi salam. Jadi kita pajang suatu barang, ya. Ini tidak ada izin dari yang punya. Atau memang ini memang barang, ini memang barang nanti kita akan usahakan. Maka lakukan transaksi salam. Salam itu artinya janjikan barang itu datang. Syarat yang harus dilakukan adalah uang tunai di muka. Barang akan dijanjikan, didatangkan. Kalau transaksi seperti itu boleh. Ya, sama halnya ketika kita itu boleh meminjamkan uang. Ya, meminjamkan uang kan uang dulu kan, barang belakangan. Itu boleh. Sekarang kita buat balik. Kita buat balik sekarang, ada yang barang dulu baru uang belakangan. Itu kan boleh. Sekarang kita buat balik, uang dulu barang belakangan. Itu juga boleh. Ada. Sapi masuk komoditi ribawi atau tidak? Sapi masuk komoditi ribawi atau tidak? Tidak. Tidak masuk kelompok pertama. Tidak juga masuk kelompok kedua. Ya, dia bukan makanan kan? Sapinya hidup-hidup itu langsung kamu makan, enggak kan? Itu bukan makanan. Ya, jadi tidak termasuk barang ribawi. Tidak ada masalah menukar satu sapi yang besar dengan dua sapi yang kecil, tidak masalah. Sedangkan tadi beasiswa dari kalau seperti itu tidak diambil beasiswa tersebut, ya tidak, pekerjaan-pekerjaan yang haram tidak boleh. Kemudian rekber adalah sistem misal dijual beli online semisal kaskus. Untuk menghindari penipuan ada namanya rekening bersama, yaitu ada orang yang sudah terkenal dan terpercaya sebagai perantara antara pembeli dan penjual bernama rekber, ya. Pembeli ingin membeli barang kepada penjual secara online, maka ia transfer uang dulu kepada pihak rekber tadi yang terpercaya tadi. Setelah rekber konfirmasi uang sudah masuk, maka rekber beritahu kepada penjual, penjual kirim barang kepada pembeli. Ketika sudah sampai di tangan pembeli, maka pembeli memberitahu kepada rekber bahwa barang sudah sampai. Maka uang di rekber tadi ditransfer ke rekening penjual dan transaksi selesai, dan di sini pembeli memberikan uang jasa kepada rekber karena sudah menjembatani transaksi agar aman sebesar 10.000. Walau alam seperti ini itu masuk dalam, jadi dia memanfaatkan jasa dari rekber tadi, ya, memanfaatkan jasa seperti ini masuk dalam ijarah, ya, dengan membayar seperti tadi itu termasuk pembayaran yang dibolehkan. Jadi seperti itu tidak ada masalah. Bolehkah kita berbelanja di tempat yang menjual minuman keras? Ada yang halal, ada yang haram. Ya, banyak toko seperti itu, ya, tidak ada masalah karena kita beli yang halal, ya, dosa bagi penjual. Bagaimana hukumnya mengikuti perlombaan yang di dalamnya terdapat uang pendaftaran? Anda pernah dengar kalau yang seperti ini tidak boleh. Iya, tidak boleh. Kalau hadiahnya itu ditarik dari uang pendaftaran tadi. Hadiahnya itu ditarik dari uang pendaftaran tadi. Kemudian hadiahnya itu dibagikan kepada para peserta. Peserta tidak dapat semuanya. Maka tidak dibolehkan. Ya, karena sama saja dengan judi. Sama seperti, ya, antum dapat kupon di supermarket, isi kupon tadi, ya, isi kemudian nanti diundi. Diundi, ditarik. Yang dapat kupon tadi, ya, sudah itu yang dapat hadiah mobil misalnya. Sama seperti itu. Ya, sama seperti orang main kartu juga, taruhan uang. Itu bentuknya sama, cuma di modern sedikit lah. Ya, lombanya lomba voli. Ya, voli pakai uang pendaftaran. Lombanya lomba bola, futsal. Ya, futsalnya pakai uang pendaftaran. Nah, dia ditarik dari situ. Judi. Ya kan, sama saja kan? Bentuknya sama dengan kita main kartu, taruhan uang di situ, yang menang kartu ini yang tarik uang tadi. Ya sama. Cuma bentuknya saja pakai SMS, pakai voli, pakai bola. Kecuali hadiahnya dari pihak ketiga, baru dibolehkan dari pihak lain. Jadi ketika kita belanja misalnya, dapat kupon. Terus? Iya, itu biasanya ditarik dari belanjaan kita. Tetap tidak boleh. Pertanyaan terakhir. Misal A punya koneksi ke penjual, lalu B minta A carikan barang. Ya. Lalu A menyaratkan sebagai keuntungan yang B dapatkan misal 50-50, 50-50 per setiap barang yang laku. Bagaimana hukumnya? Ada yang tanya di sini? Ini ada yang tanya, laki-laki ada yang tanya? Enggak ada. Lalu saya tanya ini, bentuknya seperti apa? Saya belum bisa jawab. Diceritakan dulu bentuk sekelengkapnya. Ada lagi? Sudah ya? Ya, terakhir. Jual beli saham. Ini perlu pembahasan yang rinci. Intinya saham juga dilihat dari aset yang dijual itu apa. Ya, kalau dari perusahaan-perusahaan yang haram ya tidak boleh. Ya, tapi masih ada syarat-syarat yang lainnya. Saya tidak bisa jawab detail. Ada lagi? Ya. Parfum? Semprot. Khamr ataukah bukan? Caranya coba minum parfum tadi. Kalau masih hidup berarti ya selamat berarti ya. Tapi kalau mati ya saya enggak tanggung jawab. Parfum gimana kalau diminum? Bisa diminum enggak? Hah? Bisa diminum enggak? Beli parfum Axe ya di toko ya, terus minum. Bisa atau enggak? Enggak bisa kan? Mati kan? Mati sudah, bukan khamr. Kalau mati itu bukan khamr, karena khamr tadi apa Nabi SAW definisikan? Setiap atau segala sesuatu yang memabukkan. Kalau buat mati tidak masuk khamr. Titik. Sama ada alkohol di lab ya. Di lab silakan diminum. Kalau masih hidup ya, berarti itu bukan khamr karena mematikan. boleh, tidak ada masalah. Bukan khamar. Jadi kalau pakai parfum ketika sholat itu bukan khamar. Kalau parfum beralkohol bukan khamar. Khamar syaratnya tadi. Kalau ada yang beri syarat khamar itu, ya setiap alkohol itu khamar, dia suruh datangkan dalil. Mana hadisnya? Ya, datangkan dalil di mana? Al-Quran ada, hadis ada. Dia harus datangkan dalil. Beli pulsa lewat SMS. Yang tadi dipertanyaannya kan tidak boleh di masjid. Di masjid tidak boleh. Kalau di luar boleh. Kalau dalam masjid tidak boleh. Karena transaksi jual beli. Sudah ya untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kuis. Ada kuis nih, buku-buku saya. Untuk yang ahwat 2, ahwat juga ya. Ya. Ahwat 2, ikhwan 2. Yang ahwat terlebih dahulu. Yang paling cepat jawabannya benar ya, nanti buang kertasnya ke bawah, nanti dikumpulkan, ini hadiahnya. Pertanyaan pertama, sebutkan dua contoh jual beli goror. Pertanyaannya satu saja, sebutkan contoh jual beli goror, contohnya dua. Jawaban terbaik dapat hadiah dan paling cepat. Kemudian yang ikhwan, tadi ada disebutkan jual beli yang diharamkan secara zatnya ya, dan ada yang diharamkan karena sebab lain. Coba sebutkan beberapa jual beli yang diharamkan karena sebab lain. Tadi selain dari sisi zatnya, barangnya. Ayo, sudah ngacung. Iya. Apa? Najis, ya. Najis itu artinya karena menzalimi orang lain. Satu. Satu lagi. Sudah stop. Iya. Itu artinya apa? Menjual dengan maksud yang haram. Yang ini yang pertama. Yang kedua. Yang akhwat ditunggu. Ya, kami cukupkan sekian untuk dengan kedua kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin.